mukhalafatan. Faqabila syirka kahali faromau ahlat tauhidi wa hujjatuhum bal wajadna abana kadzalika yafalun. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abdul Rahman bin Hasan mengatakan tsumma qala rahimahullahu taala, kemudian beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata, wal mukhalifu fi dzalika anwa'u, dan yang menyelisihi asas dinul Islam ini anwa'un, ada beberapa golongan. Yang menyelisihi asas dinul Islam ini ada beberapa golongan. Fa asyadduhum mukhalafatan, yang paling keras, yang paling berat ya penyelisihannya, man khalafa fil jami'i, ya, yang menyelisihi di golongan yang menyelisihi dalam semua asas itu. Golongan yang menyelisihi dalam semua asas itu. Akar perselisihannya, akar penyelisihan mereka ada di akhir kitab Kasyfus Syubuhat. Di akhir kitab Kasyfus Syubuhat Syekh Muhammad rahimahullah mengatakan, kita baca. لا خلاف عن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل والجوارح فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. لا خلاف, tidak ada perbedaan pendapat, tidak diperdebatkan lagi. An tauhid, bahwasanya yang namanya tauhid la bud, harus an yakuna berupa bilqalb, harus berupa keyakinan dalam hati, wal lisan, diucapkan dengan lisan, wal amal, dan diamalkan dengan jawarih, ya, diamalkan secara lahir. Fa in ikhtalla shay'un min hadha, jika ya salah satu dari ketiganya itu ikhtalla, tidak ada, tidak terpenuhi, lam yakunir rajul musliman, maka seseorang itu tidak menjadi apa, tidak menjadi muslim, ya. Dan beliau perinci, fa in arafa at-tauhida wa lam ya'mal bihi, jika dia mengetahui tauhid, dia mengetahui tauhid, walam ya'mal bihi, tapi tidak mengamalkannya, ya, mengetahui tauhid tapi tidak mengamalkannya, fa huwa kafirun mu'anidun ka fir'aun wa iblis wa amsalihima, maka dia kafir mu'anid, dia mengetahui tapi tidak mengamalkannya, maka dia itu kafir mu'anid, ya, kafir pembangkang seperti fir'aun dan iblis, wa amsalihima, dan semisal keduanya, ya. Wa hadha yaghlatu fi katsirun minan nas, banyak orang keliru lah masalah ini. Yaqulun, mereka mengatakan hadza haq, tauhid ini benar, wa nahnu nafhamu hadza, kami memahami hal ini, wa nashhadu anna al-haq, kami mempersaksikan maksudnya benar, walakin la naqdiru an naf'ala, tapi kami tidak mampu untuk mengamalkannya. Wala yajuzu inda ahli baladina illa an wafiqahum, ya, penduduk negeri kami tidak membolehkan kecuali kami harus, ya, harmonis dengan mereka. Agar ada lagi menazar atau alasan-alasan lain. Orang yang miskin, orang ini tidak tahu anna ghalib a'immatul kufur, bahwa mayoritas tokoh-tokoh kekafiran ya'rifuna haq, mengetahui tauhid itu hak benar, walam yatrukuhu illa li syai'in al-azar, sementara mereka itu meninggalkannya karena beralasan, karena punya alasan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, ishtaru bi ayatillahi tsaman qalila, mereka menukar ayat-ayat Allah dengan, ya, harga yang sangat murah. Waqad utalikum al-ayat, dan yang lainnya dari ayat-ayat kekaulihi, seperti firman Allah Ta'ala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna haqqahum ya'lamun. Ya, mereka mengetahui Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak mereka sendiri, ya, sekelompok dari mereka itu benar-benar menyembunyikan kebenaran, dalam keadaan mereka mengetahui. Ini mereka mengetahui, tapi mereka tidak mengamalkannya. Fa'in amila bit-tauhid. Sebaliknya, ya, dia mengamalkan at-tauhid amalan zahiran. Dia mengamalkan tauhid secara lahirnya. Wa huwa la yafhamuhu, tetapi dia tidak memahami maknanya. Dia tidak mengerti maknanya, tidak mengetahui maknanya. Wa la ya'taqidhu biqalbi. Kalau dia enggak tahu maknanya, bisa yakin? Hatinya juga enggak bisa yakin. Hatinya enggak yakin. Kalau dia enggak tahu, bagaimana bisa yakin? Fa huwa munafiq. Maka orang ini apa? Munafik. Wa huwa syarrun minal kafir khalis. Ya, ini lebih apa? Lebih parah dibandingkan orang kafir yang murni kafir. Innal munafiqina fi dargi asfali minan nar. Allah Ta'ala firmankan, yang namanya munafik, mereka itu berada di dasar neraka. Wa hadhihi al-mas'alah, permasalahan ini masalatun kabirah. Ini masalah yang besar, tawilah dan panjang. Tatabayyanu laka idza ta'ammaltaha 'ala al-sinatin nas. Ya, akan terlihat, akan nampak bagimu jika engkau memperhatikan ucapan manusia di sekitarmu. Tara man ya'riful haqqo yatrukul 'amal bih. Engkau temukan ada orang yang mengetahui tauhid itu benar, tetapi dia meninggalkan pengamalannya. Li khaufi nafsid dunya au jahin au mudarat ila ahadin. Karena khawatir hartanya berkurang, jabatannya hilang, au mudarat ila ahad, atau berbasa-basi dengan orang lain. Wa taraw man ya'mal bil zahiran, tapi engkau juga temukan ada orang yang secara lahir dia mengamalkan tauhid la batina, tetapi batinnya tidak. Ini batinnya tidak apa? Artinya tidak mengetahui makna tauhid. Ya, bagaimana dia ya meyakininya? Fa idza sa'altahu amma ya'taqidu qalbihi idza huwa la ya'rafu la ya'rifuhu. Ya, kalau dia ditanya keyakinannya tentang la ilaha illallah, tentang tauhid, ya dia tidak mengetahuinya. Ya, jadi ini secara globalnya ada di mana? Akhir kitab Kashfus Syubuhat. Ya. Ada yang hatinya meyakini tetapi tidak mau mengucapkannya, otomatis tidak mengamalkannya. Ada yang hatinya meyakini dan mengucapkannya tapi tidak mengamalkan at-tauhid. Ada yang mengamalkan, ya, ada yang mengucapkan tapi dia tidak meyakini, tidak juga mengamalkan. Ada yang mengamalkan, ya, ada yang mengamalkan tauhid, mengucapkan dan mengamalkan tauhid tapi hatinya tidak meyakininya. Ya, itu apa? Orang golongan-golongan yang menyelisihi apa? Menyelisihi asas dinul Islam. Yang menyelisih asas dinul Islam. Ya. Kemudian kata beliau, fa'asadduhum mukhalafatan. Yang paling berat, ya, penyelisihannya terhadap asas dinul Islam, man khalafa fil jami'. Orang yang menyelisihi, ya, golongan yang menyelisihi semua asas itu. Faqabila syirka, dia terima kesyirikan. Wa taqadahu dinan, ya, kesyirikan dia jadikan agama. Dia yakini, dia jadikan agama. Wa angkara tauhid, dia ingkari tauhid. Wa taqadahu batilan, dia yakini bahwa tauhid itu kebatilan. Ya. Kama huwa halul aktsar, sebagaimana ini merupakan apa? Kondisi kebanyakan orang. Wa sababuhu, penyebabnya apa? Kok mereka sampai seperti itu? Mereka justru menerima kesyirikan, ya, meyakininya sebagai agama yang sah, ya, bahkan dijadikan sebagai agamanya. Dia mengkari tauhid, meyakini tauhid itu tidak benar. Sebabnya apa? Al jahlu bima dalla alaihi alkitab wa sunnah. Sebabnya apa? Kejahilan terhadap makna-makna Al-Qur'an dan sunnah. Kejahilan terhadap apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah itu min ma'rifati tauhid. Ya, pengetahuan tauhid, wa ma yunafihi minasyirki, ya, dan perkara-perkara yang menghapuskan tauhid, minasyirki wa tandid, berupa kesyirikan dan, ya, pengangkatan tandingan bagi Allah, wa tibail ahwa, mengikuti, ya, selera, wa ma alaihil aba, ataupun taklid kepada, ya, kepada nenek moyang, kepada tradisi nenek moyang. Jadi penyebab orang itu menyelisihi asas dinul Islam, penyebab orang itu justru menerima kesyirikan dan menjadikannya sebagai agamanya, dia mengingkari tauhid, meninggalkan tauhid, dan meyakini bahwa tauhid itu batil. Penyebabnya apa? Kejahilan terhadap tauhid, kejahilan terhadap syirik, kemudian mengekor kepada seleranya, ya, mengikuti seleranya atau mengikuti apa? Tradisi nenek moyangnya. Taklid kepada tradisi nenek moyangnya. Ya, apakah itu jadi uzur? Karena dia jahil, karena dia taklid, karena dia ijtihad mengikuti seleranya, jadi uzur? Nah, tidak. Ya, tidak jadi uzur. Kahali man qablahum, ya, kondisi mereka itu seperti kondisi orang-orang sebelum mereka, min amdalihim, orang-orang yang serupa dengan mereka, min a'da'i rusul, dari para musuh-musuh rasul, dari, ya, para musuh rasul, ya. Jadi musuh-musuh para rasul itu keadaannya seperti itu mereka. Faramau ahli tauhid bil kadhibi, mereka menuduh ahli tauhid bil kadhibi sebagai pendusta. Wazur sebagai, ya, tukang palsu. Wal buhtan, ya, menuduh ahli tauhid, ya, dengan kepalsuan, keprajiran, dengan kecurangan, kezaliman. Wahujjatuhum, alasan mereka adalah bal wajadna aba'ana, ya, kami dapati nenek moyang kami kadzalika yaf'alun, seperti itu mereka berbuat, yakni berbuat apa? Kesyirikan. Kami dapati nenek moyang kami berbuat kesyirikan, ya. Ini taklid. Naam. Wa hadza nau'un minan nas. Fandi, baca. Ayo baca. Wa hadza nau'u min an-nas wallazi ba'dahu qad naqidu qadu ma dalat alayhi kalimatul ikhlasi wa ma wudi'at lahu wa ma tadammanathu minad dinil ladzi yaqbalu dina siwahu wa huwa dinul islam wa huwa dinul islami ladzi ba'atha Allahu bihi jami'a anbiya'ihi wa rusulihi wattafaqat ya da'watuhum alaihi kama la yakhfa fima fasallahu ankum fi kitabi. Nah, jangan ragu-ragu kalau baca, ya. Iya, pede aja. Wa hadzan nau'u, golongan ini, hadzan nau'u minan nas, manusia golongan ini, walladzi ba'dahu, dan golongan berikutnya, ya, golongan manusia ini dan golongan berikutnya, ya, bisa dibuka di maten, bisa dilihat di matennya, golongan yang berikutnya apa, ya, golongan yang berikutnya, ya, man abadallaha wahda walam yungkir syirka walam yu'adi ahlahu, dan seterusnya, ya, wama ba'dahu dan golongan-golongan sesudahnya, gitu maksudnya, ya. Allah, bukan hanya terkhusus pada golongan setelahnya, ya, tapi semua golongan sesudahnya. Golongan manusia ini dan sesudah-sudahnya, qad naqadu, ya, mereka telah membatalkan ma dallat alaihi kalimatul ikhlas, ya, telah membatalkan apa yang ditunjukkan oleh kalimatul ikhlas. Wa ma wudhi'at lahu, dan makna yang diletakkan pada kalimatul ikhlas. Ya. Golongan ini dan golongan sesudahnya sudah apa? Sudah membatalkan, menggugurkan tauhidnya, sudah menggugurkan kalimat tauhid dan maknanya. Ya. Wa ma tadammanathu, demikian pula apa yang dikandung oleh kalimat ikhlas, kalimat tauhid, digugurkan olehnya. Digugurkan oleh golongan. Minad din, berupa agama, alladzi la yaqbalullahu dinan siwahu, agama yang Allah tidak menerima agama selainnya. Wa huwa dinul Islam, yaitu apa? Agama Islam. Alladzi ba'athallahu bihi jami'a anbiya'ihi wa rusulihi, yang Allah Subhanahu wa taala mengutus membawa agama Islam itu seluruh nabi dan rasulnya. Jadi golongan ini sudah menggugurkan, membatalkan Islam. Sudah menggugurkan, membatalkan apa? Islam. Golongan ini dan sesudah-sesudahnya. Wattafaqad da'watuhum alaihi. Ya, para rasul ittafaqad da'watuhum. Dakwah mereka ittafaqad alaihi. Ya. Satu dakwah. Ya, sama. Kama la yakhfa fi ma qasallahu anhum bi kitabih. Sebagaimana la yakhfa, tidak samar lagi. Ya, fi ma qasallahu anhum, pada apa yang Allah kisahkan tentang mereka para rasul, fi kitabih, di dalam kitabnya, di dalam kitabnya. Nah, summa qala rahimahullah. Summa qala rahimahullah. Wa minan nasi man abadallaha wahdah wa lam yunkir syirka wa lam yu'ati ahlan. Kuntu wa minal ma'lumi anna man lam yunkir syirka lam ya'rifu tauhid wa lam ya'ti bihi. Faqad arafta anna tauhida la yasunu illa inna fi syirki wa kufri fi tauhid al-madhkuri fil ayati. Nah, summa qala rahimahullah ta'ala. Kemudian Syekh Muhammad rahimahullah mengatakan, wa minan nas, ya, golongan yang lain lagi, di antara manusia ada man, golongan yang abadallah wahda. Dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Masuk Islam. Dia apa? Dia masuk Islam. Ya, dia masuk Islam. Beribadah kepada Allah satu-satunya. Dia masuk Islam. Ya, beramal amalan-amalan Islam. Walam yungkir syirka, tetapi dia tidak mengingkari syirik. Walam yu'adi anahu, dia tidak mengingkari syirik dan tidak memusuhi, tidak membenci pelaku syirik. Dia tidak mengingkari syirik dan tidak membenci pelaku syirik, tidak memusuhinya. Muslim, qultu wa minal ma'lum, dimaklumi, ya, anna man lam yungkir syirka, barang siapa yang tidak mengingkari syirik, lam ya'rif at-tauhid, berarti dia itu tidak tahu tauhid. Minal ma'lum, sudah dimaklumi, anna man lam yungkir syirka, barang siapa yang tidak mengingkari syirik, artinya lam ya'rifit tauhid, artinya dia tidak mengetahui tauhid. Karena tauhid itu la ilaha illallah, la ilaha itu nafi, termasuk di dalamnya nafi apa kemarin, wa kafara bima yu'badu min dunillah. Ya, kafara bima yu'badu, mengingkari kesyirikan, mengingkari kesyirikan dan mengkafirkan pelaku kesyirikan, memusuhi dan mengkafirkan pelaku kesyirikan. Kalau dia tidak mengingkari kesyirikan, berarti ya, jangan diharapkan mau memusuhi, jangan diharapkan mau mengkafirkan mereka. Mengingkari saja tidak. Ya. Maka berarti dia tidak mengerti at-tauhid, tidak mengerti la ilaha illallah. Walam ya'ti bihi, bahkan dia tidak mendatangkan tauhid. Dia itu terhitung tidak berla ilaha illallah. Dia itu terhitung apa? Tidak berla ilaha illallah. Ya. Dia masuk Islam tapi enggak mengingkari syirik, tidak memusuhi dan tidak membenci syirik, tidak memusuhi dan tidak membenci pelakunya. Ya, dia itu belum mendatangkan la ilaha illallah, kata beliau. Walam ya'ti bihi, dia ini belum mendatangkan la ilaha illallah. Ya, belum mendatangkan tauhid, tidak mengetahui tauhid, tidak mendatangkan tauhid. Waqad arafta, ya, engkau telah mengetahui anna tauhid, bahwasanya yang namanya tauhid la yahsulu, tidak akan dicapai illa, tidak akan diraih illa, tidak akan terwujud illa kecuali binafyi syirki, kecuali dengan menafikan apa? Menafikan syirik. Wal kufri bitaghut, dan dengan apa? Kufur kepada at-taghut al-madhkur fil ayat, yang disebutkan dalam ayat, ya. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah la ilaha illallah. Kufur kepada taghut la ilaha, iman kepada Allah illallah. Faqad istamsaka, dia telah berpegang bil urwatil wuthqa, ini bil la ilaha illallah, dengan la ilaha illallah. Ya. Dengan la ilaha illallah. Ya. Jadi masalahnya enggak sepele ya, Pak. Ya. Dia masuk Islam, beribadah kepada Allah satu-satunya, tapi dia enggak mengingkari kesyirikan, dia tidak memusuhi, tidak membenci pelaku kesyirikan. Ini artinya dia tidak berla ilaha illallah. Ya, la ilahanya apa? Hilang. La ilahanya hilang. Dia hanya illallah saja, betul? Dia hanya illallah saja dia. Ya. Kalau illallah saja muslim bukan? Bukan, muslim la ilaha illallah. Dia enggak berla ilaha illallah dia. Hanya illallah saja. Naam. Ya. Inna qala rahimahullah ta'ala wa minhum man qala wa minhum man a'adahum wa lam yukaffirhum wa hadha nau'u aydan lam ya'ti bima dallat alaihi la ilaha illallah min nafsi syirki wa ma taqtadihi wa min min tafsir man fa'alahu ba'da al-bayan ni ijma'an wa huwa malamu surat al-ikhlas wa qul ya ayyuhal kafirun wa qulhu fi ayati al-mumtahinati kafarna bikum wa man lam yukafir man kafara Qur'anu fa'il man kafara Qur'anu faqad khalafa ma ja'at bihi rusul min at-tauhid wa ma yujibu. Nah, thumma qala rahimahullahu ta'ala, kemudian Syekh Muhammad rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan wa minhum, dan di antara manusia man, ada golongan yang adahum, ya, memusuhi pelaku syirik, yakni disambungkan dengan sebelumnya, ya, dia abadallaha wahdah, ya, angkara syirka, wa'ada ahlahu, ya, walam yukafirhum, begitu, ya, wa minhum man abadallaha wahdahu, ya, dia beribadah kepada Allah satu-satunya, ini masuk Islam, wa'angkara syirka, dia mengingkari syirik, wa'ada ahlahu, dan memusuhi pelaku syirik, walam yukafirhum, tetapi tidak mengkafirkan pelaku syirik. Ini dia masuk Islam, dia bertauhid, ya, dia mentauhidkan Allah SWT, beribadah kepada Allah satu-satunya, dia mengingkari syirik, berarti dia tahu itu syirik, ya, berarti dia mengetahui tauhid, ya kan, ya, dia memusuhi dan membenci pelaku syirik, tetapi tidak mengkafirkan. Menyebutnya itu dolal, sesat, itu dol, itu sesat, ya, itu macam-macam mau sebut apa, tapi dia enggak kafir, enggak? Enggak, dia enggak kafir. Dia hanya sesat saja. Ya. Mau disebut oh itu iblis, itu setan, itu dol, itu apa? Tapi dia kafir enggak? Enggak, dia enggak kafir. Dia itu, ya, dajjal disebut apalah, terserah. Wah, dajjal macam-macam pun dia enggak mengkafirkan. Ya, paham? Jadi dia abadallah wahdah. Ini golongan yang ketiga yang menyelisihi asas dinul Islam, itu dia beribadah kepada Allah satu-satunya, mengingkari syirik, memusuhi ahlus syirik, membenci ahlus syirik, karena dia tahu tauhid, dia tahu syirik. Ya. Bahkan mungkin menulis buku, ya, menulis buku tentang tauhid, tentang syirik, menulis, tapi tidak mengkafirkan pelaku syirik. Dia tidak mengkafirkan pelaku syirik. Dia menyelisih apa? Asas dinul Islam. Fahadhan nau aidan, coba perhatikan kata Syekh Abdul Rahman, golongan ini juga lam ya'ti bima dallat alaihi la ilaha illallah, belum mendatangkan apa yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah. Karena kemarin kita baca, ya, mengkafirkan pelaku syirik itu adalah bagian dari la ilaha illallah, yaitu bagian yang mana? Yang nafi apa yang isbat? Yang nafi. La ilaha. Ya, dalam kata la ilaha ini di dalamnya terdapat apa? Takfir terhadap, pengkafiran terhadap pelaku syirik. Ya, terhadap pelaku syirik. Sehingga kalau dia tidak mengkafirkan pelaku syirik, berarti dia tidak mendatangkan apa? La ilaha illallah. Dia tidak mendatangkan la ilaha illallah. Ya, jadi termasuk rukun. Termasuk apa? Termasuk rukun. Ya, jadi ini, ya, ini alasan pertama. Karena yang tidak mengkafirkan pelaku syirik itu dia kafir. Alasan pertama ini, ya, dia tidak apa? Dia tidak mendatangkan rukun la ilaha illallah. Rukun apa? Nafi. Dia tidak mendatangkan rukun la ilaha illallah nafi. Dikatakan di sini lam ya'ti bima dallat alaihi la ilaha illallah. Ya. Min nafi syirki, berupa menafikan syirik, wa ma taktadhihi, dan, ya, konsekuensi dari penafian syirik, min takfiri man fa'alahu, yaitu mengkafirkan siapa yang melakukan syirik ba'dal bayan ijma'an, ya. Secara ijma', sepakat ulama, ba'dal bayan, setelah penjelasan itu sampai, maka kalau pelaku syirik itu enggak dikafirkan, berarti yang tidak mengkafirkan itu kafir seperti pelaku syirik. Ya. Kafir seperti pelaku syirik. Ya, ini alasan yang pertama. Tadi dicatat, ya, alasan yang pertama kenapa, ya, orang yang tidak mengkafirkan itu walaupun dia bertauhid, dia mengingkari syirik, dia memusuhi dan membenci pelaku syirik. Ketika dia enggak mengkafirkan pelaku syirik, maka dia kafir. Kenapa? Alasan yang pertama, dia belum mendatangkan apa? Rukun la ilaha illallah, yaitu rukun apa? Nafi. La ilaha. Rukun nafi. La ilaha. Ya. Kemudian kata beliau, ya, ba'dal bayani ijma'an. Mengkafirkan pelaku syirik itu ba'dal bayan. Sesudah apa? Al-bayan, sesudah penjelasan. Sesudah penjelasan. Ya, ini ba'da iqamatil hujjah ar-risaliyah. Setelah tegak hujjah, ya. Apa tolok ukurnya tegak hujjah dalam permasalahan tauhid dan syirik? Nah, ini yang jadi satu pertanyaan, ya kan? Apa tolok ukur tegak hujjah dalam permasalahan tauhid dan syirik? Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Ar-Radd 'alal Mantiqiyyin, demikian juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin, demikian juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, dalam apa? Sebagian tulisannya di Durar Saniyah, ya. Demikian juga disebutkan oleh murid-murid beliau, ya. Yang namanya tolak ukur iqamatul hujjah. Tolak ukur iqamatul hujjah. Demikian pula disebutkan oleh Syekh bin Bas yang terakhir kemarin saya muat di apa? Saya muat di Facebook, ya. Ya, tegak hujjah menurut Syekh Ibnu Bas. Ada yang baca kemarin, ya? Saya kutipkan di sana, nanti dicari. Ya. Tegak hujjah di situ maknanya dalam permasalahan tauhid dan syirik adalah at-tamakkun minal ilmi bihi. Memungkinkannya dia untuk mengetahui. Artinya apa? Akalnya waras, fisiknya normal. Ya, akalnya waras. Artinya akalnya waras. Dia bukan majnun. Dia bukan apa? Bukan majnun. Ya, dia bukan majnun. Dan memungkinkan bagi dia untuk mengetahui tauhid, untuk mengetahui syirik. Kalau kemudian dia tersibukkan oleh urusan lain sehingga dia enggak tahu tauhid, enggak tahu syirik, dia melakukan kesyirikan, maka sudah tegak hujjah. Walaupun belum mendengar ayat-ayat Al-Qur'an, walaupun belum mendengar ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan. Sebabnya apa? Sebabnya kesalahan dia sendiri yang tidak mau tahu. Kesalahan dia sendiri yang tidak mau tahu. Juga disebutkan oleh Syaukani, juga disebutkan oleh Syaukani dalam Fathur Rabbani, dan As-Sunani justru lebih keras lagi. Ya, demikian pula disebutkan As-Sunani dalam Tathiru I'tiqad. Dan banyak lagi. Jadi, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan kepada orang itu untuk mengetahui, Allah beri kesempatan tamakkun, Allah beri kesempatan orang itu untuk mengetahui tauhid dan syirik. Kemudian ia tidak mencari tahu. Dia tinggalkan tauhid, dia melakukan syirik. Ya, maka orang ini sudah tegak hujjah. Allah Subhanahu wa taala walaupun belum dengar ayat Quran. Allah Subhanahu wa taala surah Taubah, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Kalau ada salah satu dari orang musyrik, Allah sebut apa? Kalau ada salah satu dari orang musyrik, karena dia, kenapa disebut musyrik? Karena dia melakukan kesyirikan. Kalau ada salah satu dari orang musyrik, ya, minta suaka, maka berilah perlindungan. Hatta yasma'a kalamullah, sampai dia mendengar Al-Quran dibacakan. Belum dengar Al-Quran dibacakan sudah difonis apa oleh Allah? Difonis musyrik. Kenapa? Karena dia melakukan kesyirikan. Jadi difonis musyrik oleh Allah SWT. Sudah dihukumi musyrik oleh Allah SWT. Ya. Demikian pula surat Al-Bayyinah, lam yakun ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Belum datang Rasul SAW, belum datang bayyinah, belum datang ayat, belum datang Rasul kepada mereka. Dan mereka melakukan kesyirikan, maka mereka ahlul kitab dan orang musyrik disebut kafir oleh Allah SWT. Betul tidak? Dalam surat Al-Bayyinah itu kan hatta sampai datang kepada mereka bayyinah. Ini Rasul SAW, Rasul minallah yatul alaihim dan seterusnya. Belum dibacakan, Rasul belum datang kepada mereka membacakan ayat-ayat Al-Quran. Mereka sudah difonis apa? Kafir. Karena kesyirikan mereka. Karena apa? Perbuatan syirik mereka. Ya. Kenapa? Dia tamakkun minal ilm. Oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk tahu, tetapi dia tidak mau mencari tahu. Ya. Itu makna iqamatul hujjah. Dan bahkan oleh karenanya Syekh bin Bas di dalam fatwa beliau yang kemarin saya kutip, ya. Ketika beliau menjelaskan iqamatul hujjah begitu, beliau katakan wa huwa ya'ish bainal muslimin. Ya, wa huwa ya'ish bainal muslimin. Dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau dia melakukan kesyirikan, maka tidak ditoleransi lagi. Dikatakan sudah tegak hujjah. sudah tidak hujah. Hidup tengah-tengah kaum muslimin, bagaimana bisa dia jahil permasalahan tauhid dan syirik? Ya. Nah. Wa huwa mazmuru suratul ikhlas. Ya. Mengkafirkan siapa? Mengkafirkan pelaku syirik. Ya, mengkafirkan pelaku syirik itu adalah kandungan dari surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas maksudnya mungkin wawunya di sini ketambahan. Wa huwa mazmunu suratul ikhlas kul ya ayyuhal kafirun. Begitu maksudnya mungkin. Itulah kandungan surat Al-Ikhlas kul ya ayyuhal kafirun. Ya, kul ya ayyuhal kafirun disebut surat Al-Ikhlas. Kul ya ayyuhal kafirun disebut apa? Surat Al-Ikhlas. Ya, surat Al-Ikhlas itu ada dua. Kul ya ayyuhal kafirun dan apa? Kul huwallahu ahad. Yang kul ya ayyuhal kafirun itu ikhlasul ibadah lillah, sedangkan kul huwallahu ahad itu ikhlas apa? Ya, ikhlasul asma wa sifat lillah, ikhlasus samadiyah lillah. Ya, Allahus samad. Allahus samad. Naam. Jadi dalam surat kul ya ayyuhal kafirun, dalam surat kul ya ayyuhal kafirun, ya, surat kul ya ayyuhal kafirun itu turun di mana? Di Makkah atau Madinah? Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Makkiyah. Yang disebut al-kafirun di situ siapa? Hah? Pelaku syirik. Pelaku syirik. Yang disebut al-kafirun di situ siapa? Pelaku syirik. Orang-orang Quraisy yang melakukan kesyirikan. Orang-orang Quraisy yang disebut saat itu, yang disebut kul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Siapa di situ? Orang yang beribadah kepada selain Allah. Ayat berikutnya bagaimana? Kul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Ya. A'budu ma ta'budun. Mereka beribadah kepada selain Allah SWT, sementara Muhammad SAW beribadah kepada Allah SWT. Mereka yang beribadah tidak kepada, mereka yang beribadah kepada selain Allah SWT disebut apa dalam ayat itu? Kafir. Ya, kafir. Ya, oleh karenanya, ya, wa qawluhu, demikian pula mengkafirkan pelaku syirik ini adalah, ya, makna yang terkandung di dalam ayatil mumtahinah. Makna yang terkandung dalam surat Al-Mumtahinah ayat yang keempat kemarin. Kafarna bikum. Apa kemarin maknanya kafarna bikum? Ba'nya itu tambahan. Ya, ba'nya tambahan. Jadinya apa? Ba' ta'diyah. Jadinya apa? Kafarnakum. Ukafirukum. Nukafirukum. Kami mengkafirkan kalian. Siapa yang dikafirkan dalam ayat itu? Hah? Siapa yang dikafirkan dalam ayat itu? Yang beribadah kepada selain Allah SWT. Coba ayat sebelumnya. Inna buru'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri. Kami baro'ah dari kalian dan dari segala apa yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka beribadah kepada selain Allah, maka mereka disebut apa nama ayat ini? Kafir. Kafarnabikum. Ya. Ai kafarnakum. Kami kafirkan kalian. Nukafirukum. Kami kafirkan kalian. Nah. Maka ini alasan yang kedua. Kenapa orang yang tidak mengkafirkan pelaku syirik itu dia menyelisih asas dinul Islam? Walaupun dia mentauhidkan Allah, walaupun dia itu mengingkari syirik, walaupun dia memusuhi bahkan memerangi pelaku syirik, kalau dia tidak mengkafirkan pelaku syirik, ya, dia menyelisih asas dinul Islam. Yang pertama alasannya apa? Tadi, dia menyelisihi, dia belum mendatangkan apa? Rukun nafi di dalam kalimat tauhid. Dia belum mendatangkan rukun nafi dalam kalimat tauhid. Ya. Yang kedua, ya, alasan yang kedua ini, waman lam yukaffir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan, mengkafarul Qur'anu, siapa yang dikafirkan oleh Al-Qur'an? Pelaku syirik dikafirkan enggak oleh Al-Qur'an? Dikafirkan. Tadi kita baca ayat-ayatnya kemarin juga. Ya, kita baca wa sama ta'ala dan seterusnya. Ya. Siapa yang tidak mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Al-Qur'an? Man kafarahul Qur'anu faqad khalafa ma ja'at bihir rusul. Jadi yang kedua, alasan yang kedua, ya, kenapa orang yang tidak mengkafirkan pelaku syirik itu menyelisih asas dinul Islam? Dia mendustakan Al-Qur'an. Dia tidak percaya kepada Al-Qur'an. Betul tidak? Dia tidak percaya kepada Al-Qur'an. Kemarin sudah disebut oleh Syekh Abdul Rahman, ya. Dia beriman kepada sebagian Al-Qur'an dan kufur kepada sebagian Al-Qur'an. Dia beriman bahwasanya itu syirik, kita harus mengingkarinya, kita harus memusuhinya. Tetapi ketika Al-Qur'an bicara mereka kafir, dia tidak mau mengkafirkan. Berarti beriman kepada sebagian Al-Qur'an dan kufur kepada sebagian Al-Qur'an. Ini alasan yang kedua. Ya. Allah katakan apa? Orang-orang yang seperti itu beriman kepada sebagian Quran, kufur kepada sebagian Al-Qur'an, dia ingin mencari jalan tengah, dikatakan apa? Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka adalah orang-orang kafir yang hak. orang-orang kafir yang sebenarnya mereka itu. Nah, yang ketiga, alasan yang ketiga, faqad qala fa ma ja'at bihir rusulu minat tauhid wa ma yujibuhu. Ya, dia telah menyelisihi ya apa yang dibawa oleh para rasul minat tauhid, berupa tauhid, wa ma yujibuhu, dan ya apa yang diharuskan, wa ma yujabuhu, dan apa yang diharuskan oleh tauhid. Nah, yang ketiga apa? Dia menyelisihi para rasul. Dia menyelisihi seluruh rasul. Karena kemarin ayatnya apa? Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Telah ada teladan yang bagus bagi kalian dalam diri Ibrahim dan orang-orang bersamanya. Siapa yang orang-orang bersamanya ini? Para rasul. Berarti semua rasul mengatakan apa? Kafarna bikum. Mengkafirkan kalian. Semua rasul mengkafirkan pelaku. Pelaku ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, pelaku syirik. Pelaku ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, seluruh rasul. Berarti kalau ada orang tidak mengkafirkan pelaku ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia menyelisih siapa? Menyelisih seluruh rasul. Menyelisih seluruh rasul. Ya? Menyelisih seluruh rasul. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada berapa alasan? Ya. Ada berapa alasan? Ada tiga. Yang pertama apa? Menyelisihi asas, yaitu apa? Tidak mendatangkan rukun nafi dalam kalimat tauhid. Yang kedua, dia ya takdzib di kitabillah. Dia takdzib terhadap Al-Qur'an. Takdzib apa takdzib artinya mendustakan Al-Qur'an. Dia beriman kepada sebagian Al-Qur'an, kufur kepada sebagian Al-Qur'an pada permasalahan usul ini. Ya, yang ketiga, menyelisih seluruh rasul. Yani menyelisih ijma berarti ya. Menyelisih ijma'nya seluruh rasul. Berat ya. Nah, tidak sepele Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tayyib, semoga kalau Allah kita lanjutkan ya besok lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.